Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik. Nas'aluka ya Rabbana az-ziyada fil iman wa ta'at wa nas'aluka ya Rabbana an tarzuqana fahman saliman wa aqidatan sahihatan wa a'malan salihatan wa uluman nafi'atan rus ukhsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para hadirin hadirat, para santri, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan kitab Jawharatul Tauhid yang kita sudah sampai kepada perkataan Nadhim. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila an qala wa hadha wa qaumun fassalu idh faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Lanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang mana yang paling utama di antara mereka, para nabi dan utusan. Sudah dijelaskan bahwasanya paling utama adalah dari semua makhluk Allah, dari bangsa malaikat ataupun dari bangsa manusia dan bangsa jin dan semua makhluk dan ciptaan Allah, yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi. Kemudian nanti urutan selanjutnya adalah para nabi yang ulul azmi. Nabi yang ulul azmi sendiri dimulai dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh. Baru setelah itu para rasul yang lainnya. Rasul yang lainnya. Tentunya dimulai dari rasul yang termaktub namanya di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu rasul yang lainnya yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Tarjih ini dihadirkan karena disebutkan dalam Al-Quran tentu ada kelebihannya daripada yang tidak disebutkan. Baru setelah itu para nabi-nabi yang tidak sebagai rasul. Baru setelah itu adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Isra', malaikat Mikail. Kemudian setelah itu para pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi malaikat itu pemimpin-pemimpin malaikat. Malaikat Israfil, malaikat Ridwan dan sebagainya itu pemimpin-pemimpin malaikat. Mereka punya malaikat, bawahan-bawahan yang banyak. Urutannya, jadi Jibril, Mikail, kemudian para malaikat, malaikat. Kemudian setelah itu, awamnya orang-orang bangsa manusia. Baru setelah itu menyusun, awamnya para malaikat. Ada awamnya malaikat itu yang mendapatkan perintah, yang suruh sujud-sujud selamanya enggak pernah mengangkat, yang suruh rukuk-rukuk selamanya, itu adalah termasuk awamnya malaikat. Mereka tidak punya tugas-tugas khusus seperti malaikat-malaikat yang lainnya. Dan awamnya malaikat disebutkan di bawah awamnya manusia. Tentunya manusia yang pilihan Allah. Yang ini iskal problem, bagaimana seorang yang pernah bermaksiat melebihi daripada malaikat. Karena manusia adalah di saat mau berbuat baik itu adalah dengan mujahadah. dengan berusaha dan berupaya. Akan tapi kalau malaikat beribadah, sudah begitulah Allah ciptakan. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Dan mereka maksum. Tidak pernah melakukan kesalahan malaikat. Adapun kisah yang pernah kita dengar bahwasanya ada Harut wa Marut sebagai malaikat, kemudian melakukan kemaksiatan, itulah dusta. Yang tidak bisa kita dengar. Tidak boleh dinukil. Harut wa Marut bukan malaikat yang lalu bermaksiat. Tidak. Malaikat tidak akan bermaksiat selamanya. Adalah cerita-cerita palsu yang dinukil dari kaum Yahudi, Israiliyat, yang tidak boleh dinukil kepada kita. Adapun Harut wa Marut adalah ada. Memang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang salah adalah mengatakan Harut wa Marut adalah sebagai malaikat dinukil oleh para ahli tafsir. Dan itu adalah tidak benar. Ahli tafsir menukil kaul dari namanya Israiliyat. Berita-berita dari orang Yahudi yang mengatakan ahli Harut wa Marut adalah malaikat kemudian bermaksiat. Kemudian sampai seperti itu. Enggak. Harut wa Marut bukan malaikat. Harut wa Marut bukan malaikat. Yang jelas bukan malaikat lalu bermaksiat. Adapun siapa sesungguhnya Harut wa Marut? Ada yang mengatakan Harut wa Marut adalah orang yang sangat soleh. Begitu solehnya sampai seperti malaikat. Akan tapi, kemudian mengalami satu kecelakaan. Dia dengan hawa nafsunya melakukan kemaksiatan sampai seperti itu. Kisah Harut wa Marut. Jadi Harut wa Marut bukan malaikat. Kemudian, wahada kaumun. Ini masalah ini, qaumun sebagian kaum ulama fassalu merinci. Merinci, bukan macam-macam rincian masalah ini. Itfaddalu sebagian mengatakan bahasanya malaikat, awamnya malaikat lebih bagus dari awamnya manusia. Macam-macam khilaf di dalam ini. Wa ba'du kullin ba'dahu qad yaftulu. Nah ini. Ini Pak Musonef ini, Nadim ini setelah melihat perdebatan cerita yang panjang itu, akhirnya harus disadari bahwasanya sebagian mengutamakan ini, sebagian ini terlalu banyak omongan, sehingga beliau mengatakan bahwa dukulin sebagian mengutamakan sebagian yang lainnya, mbak atau hukat yafdulu. Jadi kadang sebagian awam malaikat melebihi kebaikannya sebagian daripada awamnya manusia. Isyarat daripada bahwasanya perdebatan di antara mereka itu tidak pasti, tidak qat'i, tidak berdasarkan sesuatu yang pasti. Makanya Imam As-Subuki rahimahullahu taala, Tajuddin As-Subuki, beliau mengatakan laisa tafdilil bashar 'alal malak, masalah cerita tentang selain daripada masalah Nabi Muhammad tadi dan para ulil azmi dan para utusan. Adapun masalah mengutamakan malaikat manusia dari malaikat yang selama ini didiskusikan para ulama, itu adalah bukanlah sesuatu yang laisa mimma yajibu i'tiqadu, bukan sesuatu yang harus diyakini. Dalam bahasa lain malaidurru jahluhu, hanya itu enggak bahaya mengetahui, kalau tidak tahu enggak penting, enggak bahaya. Jadi masalah mengetahui keutamaan malaikat, mana lebih utama antara manusia dengan malaikat, itu adalah sesuatu yang la yadurru jahluhu. Kalau kita pun bodoh, enggak masalah. Yang penting kita tahu malaikat adalah dijaga oleh Allah, dan Allah punya malaikat. Malaikat adalah maksum, selesai. Dan orang-orang soleh akan dicintai oleh Allah, dan nanti tempatnya di surga, selesai. Adapun rinciannya, apakah manusia, awamnya manusia lebih bagus daripada malaikat? Ini adalah termasuk la yadurru jahluhu. Kalau Imam Subuki wassalamatu, dan yang paling selamat adalah sukutu an hadhil mas'alah, diam. Enggak usah membahas dari hal-hal yang demikian ini. Wadukul fit tafdil, adapun masuki wilayah mengutamakan antara ini dengan itu, malaikat awamnya malaikat dengan awamnya manusia, baina hadaini sinfainil karimaini, dua kelompok mulia, orang-orang soleh dan para malaikat, yang Allah yang mulia di hadapan Allah, min ghairi qati'in, tanpa ada hujah yang pasti, tanpa ada hujah yang jelas, ini termasuk dukhulun fi khatar, masuk wilayah yang berbahaya. Tuhulun fi khatarin adzimin, masuk dalam wilayah yang besar sekali bahayanya, kata Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala. Membahayakan hal yang demikian itu. Wahakama fi makanin, atau memberikan hukum pada sesuatu yang bukan bagiannya. Kita tidak perlu menghukum yang demikian, sudah. Sudah, jangan terlalu jauh, kata Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala. Maka An-Nadhim mengatakan, wabadu kullin ba'dahu qad yafdulu. Kemudian setelah itu kita masuk bab selanjutnya. Sudah, yang jelas ada malaikat. Jelas kalau malaikat Jibril lebih bagus daripada awamnya manusia dan manusia secara umum. Akan tapi, malaikat Jibril di bawah Nabi Muhammad SAW, kecuali kemarin dinukil dari Az-Zamakhsyari, Az-Zamakhsyari yang tidak perlu dilihat, tidak perlu ditengok yang demikian itu. Bil mu'jizah diuyidu takarruma. Para nabi itu diberi oleh Allah mu'jizat. Mu'jizat dari kata ajiz, yaitu lemah. Kalau mu'jiz, melemahkan. Mu'jizah, hal-hal yang melemahkan lawan yang ingin melawannya. Jadi mu'jizah adalah, kalau sudah keluar pada seorang nabi, maka semua yang akan melawannya akan menjadi lemah, kalah, tidak akan mampu melawannya. Mukjizat Nabi Al-Quran dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang mereka adalah penyair-penyair dahsyat, penyair-penyair ulung, dan memang berlomba hebat, jago di dalam bersyair orang-orang Arab saat itu. Muncul Al-Quran, mukjizat melemahkan penyair-penyair itu, menantang para penyair. Sebenarnya suruh mendatangkan satu ayat saja kalau bisa mereka, ayo. Mereka itu bingung, Al-Quran itu bukan syair. Tapi mengalahkan syair. Al-Quran bukan syair. Tapi kalimatnya penuh makna. Syair kan baru berarti kalau memang indah diucap dan penuh makna. Indah diucap penuh makna. Bukan saja menyanjung sebuah keindahan secara lahir tanpa makna. Bukan sekedar mengatakan mawar merah dan sebagainya. Tidak ada maknanya. Syair yang dahsyat. Kalimatnya indah, penuh makna. Tetapi Al-Quran ini, apa ini? Ini bukan syair. Dan Nabi ini dikatakan bukan seorang penyair. Nabi bukan seorang penyair. Dan Al-Quran bukan syair. Akan tapi menantang para penyair-penyair zaman itu. Semuanya takluk, tidak akan bisa meniru. Dan terkagum-kagum dengan Al-Quran. Makanya itu mu'jizah. Melemahkan lawan-lawan nasa itu. Sehingga siapapun yang mencoba menandingi Al-Quran, lemah, runtuh di hadapannya. Seperti contoh Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku Nabi. Kalau Nabi dapat wahyu, dia juga mengarang dia. Menyusun syair. Menyusun sesuatu kayak Al-Quran. Agar disebut sebagai Nabi. Karena mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Nabi kedatangan ayat ini, dia membuat ayat lagi. Membuat ini, ayat lagi. Cuman begitulah namanya Al-Quran mu'jizah. Kapan ada orang mencoba untuk menantang melawan Al-Quran, runtuh di hadapan Al-Quran. Namanya Musailamah ini adalah penyair ulung sebetulnya dia. Penyair ulung, dahsyat. Kalimat-kalimatnya hebat. Di saat turun ayat Al-Quran, dia mencoba membuat yang serupa. Tapi malah jadi bahan tertawaan. Contohnya datang ayat, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kisahnya. Dan semua orang tahu kisahnya bagaimana. Dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, ada kisah dahsyat dan itu dicatat oleh sejarah orang Mekah waktu itu. Waktu Abraham menghancurkan Ka'bah itu, Alam taru kaifa. Sejarah cerita ada orang dari Yaman, rombongan gajah yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Mekah dan sebagainya. Dan ceritanya adalah tiba-tiba mereka mati dilempari oleh burung-burung dan membawa batu dari api neraka. Itu dicatat dalam sejarah mereka. Kejadian itu. Abdul Muthalib melihat itu, ceritakan dan didengar, faham. Makanya waktu datang, Alam taru kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil, mereka langsung sadar, oh iya benar cerita itu. Ada maknanya. Alam taru kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil, alam ja'al kaidahum fi tadlil. Upaya-upaya musuh. Abraha. Runtuh tipu dayanya tuh, upaya-upayanya hancur. Fitadli wa arsal alim tairan ababil, turun burung-burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil. melempar batu-batu dari api neraka. Ini ada maknanya dan ada kisah. Dan di saat semua orang mendengar alam taro kaifa, faham mereka, indah, wajib, asik. Bukan syair lagi. Alam taro kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil il. Alam yaj'al kaidhum fit tadlil wa arsal alim tuaran ababil. Indah. Tapi bukan syair ini. Biasanya kan syair, syair, syair. Ini bukan syair, tapi dahsyat. Kagum mereka. Musailamah al-Qadha pengen, wah, saya juga semalam dapat wahyu, malaikat datang ke saya. Mana? Wajah al-fil, fil juga alatnya. Ini al-fil, fil, fil. Al-fil, gajah. Wa ma'adrokam al-fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Orang ketawa. Ini ngomong apa? Tahu, gajah. Dan lihat, di saat dia ingin membuat ayat Al-Quran runtuh di kalangan penyair. Kamu kok jadi dungu begitu, Musailamah? Mau dibanding ayat Al-Fil dengan filmu, surat filmu. Filmu itu ada gajah, walaupun belalainya panjang. Jadi, di saat mereka ingin membuat seperti Al-Quran runtuh di hadapan para penyair, jadi dirandahkan. Padahal Musailamah adalah penyair. Itulah mu'jizah Al-Quran. Begitu juga Sayyidina Isa alaihissalam yang hidup di kalangan kaum yang mengedepankan dunia medis. Sehingga mereka canggih betul dalam dunia kedokteran, mengobati segala macam. Allah beri mukjizat kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Orang buta tidak ada obatnya sudah. Buta itu sudah selesai. Orang punya baros apa? Apa namanya? Putih itu. Kusta apa? Kalau belang begitu sudah penyakit begitu yang tidak ada obatnya zaman itu. Allah memberikan kepada Sayyidina Isa mu'jizah sehingga para dokter pun menjadi geleng-geleng, ya gitu. Jadi mu'jizah itu dari kata ajaz, melemahkan lawan-lawan yang mencoba untuk melawannya, dan itu pun juga bukan dicari-cari. Mu'jizah bukan dicari-cari, tapi Allah kirim pada waktunya. Allah akan kirim pada waktunya. Sayyidina Musa alaihissalam, di saat dahsyatnya para penyihir-penyihir. Makanya para penyihir-penyihir waktu itu hebat, berkumpul mengeluarkan sihirnya, menghadirkan ular-ular buatan. Tiba-tiba Sayyidina Musa dengan tongkatnya berubah menjadi ular, habislah semuanya. Seperti itulah mukjizat ujidu. Para nabi itu dikuatkan dengan mukjizat. Maka mukjizat nanti ada beberapa syaratnya. Mukjizat adalah kadang dengan ucapan, kadang dengan pekerjaan, kadang mukjizat itu adalah dengan meninggalkan. Contohnya adalah nabi melakukan sesuatu yang mukjizat. Tiba-tiba melakukan sesuatu keluar dari jemarinya susu. Atau nabi pernah berucap mengatakan satu kalimat lalu terjadi. Atau tiba-tiba mukjizat itu dalam bentuk menjadi tidak terjadi kepadanya atau tark. Nabi Ibrahim diberi Allah mukjizat tidak kebakar, macam-macam mukjizat. Mungkin kalimat, mungkin perilaku. Nabi menunjuk kebenaran bulan untuk dibelah jadi dua, belah jadi dua. Jadi yang namanya mukjizat itu yang pertama adalah berupa pekerjaan atau omongan atau dengan tidak terjadinya sesuatu. Kemudian syaratnya lagi, mukjizat itu harus sesuatu yang keluar dari kebiasaannya. Kalau sesuatu biasa terjadi, maka bukan mukjizat lagi. Contoh, biarpun dahsyat luar biasa, semua orang terkagum-kagum melihat bagaimana matahari terbit setiap hari. Cuman menjadi kebiasaan kan, maka bukan mukjizat lagi kalau tiba-tiba nabi menjadikan matahari terbit dari timur. Dari dulu sudah terbit dari timur. Nah, jadi harus khariqah lil adah, tidak terbiasa, tidak seperti biasanya. Namanya adah ma'tadahun nasu, sesuatu yang manusia sudah biasa. Marotan ba'da marotin, terus berulang-ulang, itu adalah kebiasaan. Tiba-tiba menjadi tidak seperti kebiasaan. Mukjizat nabi, matahari berhenti. Enggak ada matahari berhenti itu. Berputar waktu itu. Tapi dikisahkan pernah Sayyidina Ali mau mengejar waktu sholat, tiba-tiba matahari berhenti. Mukjizat untuk Nabi SAW. Sehingga waktu subuh tidak segera bergeser. Sehingga Sayyidina Imam Ali bisa mengejar waktu subuh. Macam-macam mukjizat Nabi. Teramat banyak mukjizat Nabi juga. Tapi yang paling utama dan paling agung adalah Al-Quran. Dan mukjizat itu takarruman, tidak wajib Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, enggak. Tidak wajib. Mukjizat itu diberikan oleh Allah begitu saja. Mukjizat saja di wahbi diberi oleh Allah. Apalagi namanya keramat. Makanya nanti ada definisi mukjizat adalah amrun khariqun lil adadi, sesuatu yang terjadi luar biasa. Yadharu yang tampak ala yadi rasul-rasulin minar rusul umma nabiyyin minal anbiya, yang ditampak oleh Allah di yang dimiliki para nabi, tapi harus makrunah bitahaddi, memang untuk melawan orang yang melawannya. Jadi bertaharus ini mukjizat, ada suatu yang terjadi yang luar biasa terjadi pada nabi dan rasul untuk menyelesaikan orang-orang yang melawannya, untuk melawan orang-orang yang menentangnya. Makrunatan bitahaddi, kalau enggak ada pertentangan tidak jadi mukjizat lagi. Kalau enggak ada apa-apa kok tiba-tiba keluar, enggak mukjizat. Lalu rembulan dibelah jadi dua itu bagaimana? Karena ada yang minta, ya Muhammad kalau kau betul Nabi coba kau belah rembulan itu, dibelah. Itu mukjizat. Baik. Di saat air tidak ada, tiba-tiba keluar air dari jemari Nabi SAW. Kalau waktu banjir ada air cuman tidak, biasa saja. Tidak dibutuhkan. Itu mukjizat. Kemudian juga, mukjizat itu tidak boleh mendustakan. Mendustakan pengakuan Nabi, misalnya Nabi menjadikan batu bisa berbicara. Makanya batunya nanti ngomong, kok Nabi, jangan sampai tiba-tiba batunya ngomong kamu bukan Nabi, enggak bisa begitu. Jadi harus sesuai dong. Ada Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, sebelum Nabi Isa alaihissalam di saat sang bayi berbicara, mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Tapi bayinya mengatakan bahasanya, aku adalah bukan anak haram, kan begitu. Aku adalah hamba Allah." Jadi mukjizatnya itu harus sesuai, tidak mendustakan pengakuan Nabi. Misalnya ada seorang Nabi dapat mukjizat, bisa menjadikan batu itu, tiba-tiba batu itu ngomong. Tatanya batu itu ngomong, kamu bukan Nabi. Lah kan kacau itu. Harus sesuai. Itu dikatakan oleh para ulama. Kemudian, sesuai dengan sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi misalnya. Hei batu berbicara kamu, jelaskan ke orang ini. Katanya yang ngomong kayu, enggak mukjizat itu. Harus ini pembahasan para ulama. Yang jelas kamu tahu, kita tahu bahwasanya mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi untuk memangkas orang-orang yang melawannya sehingga mereka tunduk di hadapan mukjizat Allah Subhanahu, mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah. Takarruma, mukjizat ini tidak wajib Allah memberinya. Seperti halnya mengutus Nabi pun tidak wajib bagi Allah, mengutus utusan tidak wajib bagi Allah, karena tidak boleh kita mewajibkan apapun ke atas Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya mukjizat juga tidak wajib. Kalau Allah memberi. Di sana ada lagi yang dibahas biasanya tentang karamah, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang soleh, tampak soleh secara lahir. Karamat. Dan karamah itu juga sama, kasus yang kayak mukjizat, tidak dicari-cari. Lah ini orang puasa mencari keramat, ini ada apa itu? Karamah adalah tanda bahwasanya Allah memilih orang tersebut diberi sesuatu. Dan itu tidak selamanya ada. Santri ngantuk, santri malas itu, puasa setiap hari pengen dapat keramat. Apa itu? Karamah diberikan oleh Allah, kalau kamu orang soleh yang dekat kepada Allah, tiba-tiba bisa menyelesaikan permasalahan tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga, lah itu keramah. Karamah, dan karamah yang paling agung adalah istiqomahmu. Karena istiqomah itu adalah khariqun lil adah juga. Yang namanya karamah adalah sesuatu yang khariqun lil adah, kejadian yang luar biasa. Orang itu biasanya malas, sesaat dari misan begitu. Makanya misalnya tiap istiqomah, ini adalah khariqun lil adah. Yang lain pada malas-malasan, kebiasaan orang hari begini ngapain sih? Malah, kalau dia keluar dari kebiasaan orang-orang itu, maka ini adalah karamat baginya. Karamah, kejadian yang luar biasa. Kebiasaan orang, manusia kebanyakan. Maka ini adalah karamah. Tentunya kebaikan, bukan satu keharaman. Tetapi lebih dahsyat lagi, karamah ini maknanya adalah amru khariqun li'adati nafsihi. Karamah itu, karamatmu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan jelek dari dirimu sendiri. Itu keramat sudah. Khariqun lil adah. Kamu yang kebiasaan apa? Yuk. Kebiasaan begini-begini. Keluarlah kamu dari kebiasaan. Bagus keramat itu. Jangan berhayal keramat ngomong tentang bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas air. Ah, apa itu? Keramat adalah keluarmu dari kebiasaanmu. Khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah. Kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang soleh yang dicinta Allah, yaitu kamu keluar dari kebiasaan jelekmu, kebiasaanmu malas, kebiasaanmu kalau diingatkan sama orang tidak nerima, kebiasaan sombongmu, kebiasaan melakukan kemaksiatan, kebiasaan jelek itu, keluarlah dari itu, baru keramat bagimu, selesai. Wa ismatul bari li kullin hatma, khattima, hattimi, yani hattimi, hattima, hattimanna, jadi taukid, takid. Wa ismatul bari, maka ada pun penjagaan dari Allah kepada para nabi. Dan utusan itu, likullin dari setiap para utusan itu adalah hatima, hal yang harus kamu yakini. Mereka adalah maksum. Tidak akan melakukan dosa. Para nabi tidak akan melakukan dosa. Nabi tidak akan ada dosa. Dan tidak akan melakukan kesalahan. Jadi pekerjaan nabi itu antara wajib dan sunnah. Bahkan tidak ada makruh dilakukan nabi. Kalaupun tiba-tiba, biarpun akhirnya makruh bagi pengikutnya, tapi tidak makruh bagi nabi. Contoh. Dalam buang air, Nabi Muhammad selalu adalah dengan posisi duduk. Suatu ketika, dilihat oleh Imam Abu Hurairah, Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Para ulama faham. Umumnya Nabi Muhammad dalam posisi duduk. Akan tapi kenapa Nabi Muhammad melakukan dengan berdiri? Menunjukkan bahwasanya kencing dengan berdiri bukan sesuatu yang haram, cuman bukan sesuatu yang baik. Sehingga kadang Nabi itu menjelaskan sesuatu, itu adalah mungkin dengan lesannya atau dengan perilakunya. Jadi kalau Nabi biasa melakukan, kalau tiba-tiba Nabi berbeda melakukannya, maka yang dilakukan Nabi, bagi Nabi adalah, bisa jadi menjadi kewajiban untuk menjelaskan. Supaya orang tidak beranggapan bahwasanya, kencing duduk adalah wajib, tidak. Kencing duduk, jongkok tidak wajib. Akan lebih adab sebuah kemuliaan. Kalau seandainya ada orang kencing dalam keadaan berdiri, bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi adabnya duduk. Dan Nabi waktu kencing berdiri adalah menunjukkan agar jadi petunjuk bagi kita bahwasanya kencing berdiri bukan haram, tapi hendaknya kita kencing duduk karena kebanyakan Nabi adalah kencing duduk. Nah, sehingga kencing berdiri bagi kita adalah makruh, kenapa? Bukan kebiasaan Nabi kencing berdiri. Kebiasaan Nabi kencing duduk, maka sunnahnya kalau kencing kita dalam keadaan duduk, buang air kecil dalam keadaan kita duduk, atau jongkok. Dan kalau berdiri adalah kita meninggalkan kemuliaan kesunnahan. Sehingga bagi kita makruh, tapi bagi Nabi tidaklah disebut sebagai makruh. Tapi sebab Nabi untuk libayan syariati, untuk menjelaskan tentang syariat. Tidak ada haram bagi Nabi. Jadi ada haram. Tidak ada Nabi melakukan keharaman, tidak ada. Antara wajib dengan sunnah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khussa khairul khalqi an qad tammama. Khusus dan dikhususkan. Jadi Nabi adalah maksum, tidak ada kesalahan, harus yakini. Ini yang harus kita imani. Yang meyakini Nabi punya kesalahan adalah keluar dari iman. Orang akhir zaman. Kata membela Nabi SAW, mengatakan Nabi Muhammad saja bisa salah. Kok innalillah. Okay. Nabi Muhammad bisa salah. Kita pernah diskusi dengan satu orang yang katanya Masya Allah membela sunnah Nabi dan sebagainya. Ya begitulah kalau dengan hawa nafsu. Keluar dari mulutnya. Tujuannya adalah ingin menyalahkan para imam. Para imam, Imam Syafi'i dan sebagainya. Dia mengatakan, ulama kan bisa salah. Oh, Nabi Muhammad saja bisa salah. Salah satu diskusi kita dengan salah satu orang yang katanya tokoh dari mereka. Orang-orang yang biasa membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Terjadi diskusi dua kali, yang pertama tidak ditangkap oleh kamera, karena waktu itu diskusi terjadi tanpa disengaja, akhirnya dilanjutkan selanjutnya, yang sudah tersebar di media-media itu. Dan ini kalimat ini, lihat, bagaimana seseorang meyakini Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. keluar dari iman kalau meyakini. Tapi kalau salah kalimat, salah ucap, dimaafkan. Tapi meyakini Nabi Muhammad melakukan kesalahan adalah keluar dari iman, murtad. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Nabi maksum, terjaga. Dan maksum maknanya adalah Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan. Maksum hakiki syar'i adalah maksum hakiki. Adalah maksum ismah secara hakiki. Seperti dalam doa yang dikatakan, Allahumma inna nasalukal ismata. Ya Allah, aku minta kepadamu ismah. Yang kita minta ismah bukan ismah syar'i seperti untuk Nabi. Tapi ismah secara lugat. Bahasa. Ya Allah, aku mohon kepadamu penjagaan. Bukan istilah yang berlaku untuk para Nabi. Ismah di sini ada penjagaan. Kita minta ismah dari Allah. Antasimani ya Allah. Min jami'il masawi. Kau jaga kami dari segala kesalahan. Tapi bukan ismah-ismah yang biak. Bukan berbeda ini. Mungkin ada kita doa yang membaca doa. Nas'alukal ismata ya Allah, aku minta kepada ismah agar aku menjadi orang maksum. Oh, enggak begitu. Jadi kita minta perlindungan dari Allah agar dijaga dari dosa-dosa. Ismah. Malaikat maksum semuanya. Makanya tadi Harut Marut, kisah itu adalah dusta. Jangan diikut-ikut. Nabi adalah maksum. Wa khusso, kemudian dikhususkan lagi. Khairul khalqi, paling bagus dia makhluk Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. An qad tammama. Beliau adalah pungkas wa khataman nabiyyina. Mereka adalah pungkasan para nabi. Khataman nabiyyin. Nabi adalah khataman nabiyyina, pungkasan para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad keluar dari iman. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an yang demikian itu. Ya, surat Al-Ahzab ayat 40. Jadi nabi pungkasan, khatamama. Allah telah menyempurnakan risalah dengan Nabi Muhammad, utusan Allah Nabi Muhammad, pungkasan para nabi. Adapun Sayyidina Isa alaihissalam nanti muncul lagi, itu bukan dihadirkan nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Isa datang sebelum Nabi Muhammad, hanya kematian Sayyidina Isa adalah di menyusul. Dan Sayyidina Isa pun nanti di saat turun ke bumi akan ikrar untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak mendatangkan risalah baru, tidak mendatangkan agama baru yang merubah agama Nabi Muhammad. Jadi tetap Nabi pungkasan adalah Nabi Muhammad. Maka telah kafir orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi. Orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi keluar dari iman. Ada orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada Mirza, Ulam Ahmad dan sebagainya. Ada Nabi setelah Nabi, hukumnya haram. Keluar dari iman. Biarpun penafsiran Nabi bagi mereka bermacam-macam. Di saat mereka ditodong tidak mengatakan kami tidak mengakui Nabi. Loh. Biarpun kamu tidak mengatakan itu Nabi, tapi kalau kau katakan mendapatkan wahyu dari Allah, ya itulah Nabi adalah, definisinya adalah, terserah namanya nanti. Orang yang diberi wahyu oleh Allah. Untuk disampaikan kepada yang lainnya, yaitu Nabi. Dan ini sebagian orang Ahmadiyah mengatakan, enggak, kami tidak mengatakan Nabi, dia adalah. Tapi mendapatkan wahyu. Oh, dia berhujah. Ada pada zaman Nabi, ada orang dapat wahyu. Setelah Nabi Muhammad wafat pun ada orang dapat wahyu waktu Nabi Muhammad itu mau dikubur, ceritanya kan dalam hadis Ibnul Marom juga ada babul ghuslul mayyit, jenazah itu. Ceritanya bingung ada orang memandikan Nabi bagaimana, tiba-tiba lepas bajunya atau pakai baju Nabi Muhammad dimandikan nih, tiba-tiba ada suara kepada sahabat Nabi. Itu kan wahyu nih, bukan wahyu itu. Jadi mereka mengingkari, mereka di saat dikatakan kaum Ahmadiyah ini, di saat dikatakan mereka ngakui Nabi, mereka ingin lari. Tapi larinya pun berhujah mengukuhkan apa yang diakui selama ini. Tidak bisa lari, maka keluar dari iman mereka, kasihan mereka. Orang-orang awamnya harus kita tarik kembali dengan kelembutan dan keindahan. Makanya kita menulis 10-12 dusta kaum Ahmadiyah waktu bernegosiasi atau berdamai suluh dengan kaum muslimin. Dia mendatangkan 12 hujjah yang palsu itu semuanya yang kita balas dalam tulisan juga. Oh, mereka dengan kalimat-kalimat yang jelas termasuk di antaranya yang mereka tulis, ditulis oleh pengikut-pengikutnya, dibuku-buku mereka termasuk man amana di antara man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa au amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin. Itu benar sampai di sini. Yang beriman kepada Nabi Musa, enggak beriman kepada Nabi Isa, kafir. Yang beriman kepada Nabi Isa, enggak beriman kepada Nabi Muhammad, namanya kafir. Mestinya sampai di sini, enggak itu. Wa man amana bi Muhammadin wa lam yu'min bil masih, masih di situ adalah al-maw'ud. Masih al-maw'ud, masih Mirza wa Ahmad. Maka masih dianggap fi da'iratil kufri, masih berasa di wilayah kekafiran dulu ini kan. Ini kan bahaya sekali. Makanya ada sebagian dari kaum muslimin yang masih tertipu, lalu mengatakan Ahmadiyah tidak ada masalah, seperti kaum muslimin yang lainnya. Oh, tidak. Ada. Buku-bukunya. Dan bukunya bisa dibaca. Ada yang sudah terjemahkan dalam bahasa Arab. Baik, ini adalah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya adalah keluar dari iman. Ada baru-baru yang di Indonesia paling syukur ada ngaku Nabi, ada ngaku malaikat. Tidak lagi ngaku Tuhan. Ada ngaku Nabi kan ada. Atau siapa itu? Ngaku Nabi, tatanya mundur lagi. Nanti besok ganti lagi. Yang kayak Musalamah Al-Kadhab itu. Musalamah Al-Kadhab waktu ngaku Nabi itu. Dia ngobrol sama kawannya itu. Ngaku Nabi dia. Tanya kepada sahabat karibnya. Lupa namanya. Hei sahabatku. Gimana tentang wahyu? Kamu ini percaya enggak kalau saya itu Nabi? Tanya kepada kawannya. Kamu percaya enggak kalau saya itu Nabi? Kawannya itu sambil tersenyum dan berkata, sungguh. Karena mereka juga mempercayai adanya Tuhan Allah, tapi menyekutukannya. Demi Allah, aku sungguh sangat yakin kepadamu. Aku sungguh sangat yakin dan percaya kepadamu kalau kamu itu yakin kalau aku tidak percaya kepadamu kalau kamu Nabi. Jadi sebetulnya Musailamah itu tahu kalau temannya itu enggak percaya dengan dia sebetulnya. Cuman begitulah Hawa. Jadi yang ngaku siapa Musaib Muslim siapa namanya itu. Sebetulnya dia tahu kalau orang lain enggak percaya dengan dia. Dia sendiri enggak percaya kalau dirinya Nabi sebetulnya. Namanya ngaku-ngaku. Nah ini. Aku Nabi. Tamam bil jami, Allah telah menjadikan Nabi penutup penyempurna semua utusan-utusan jami. Rabbuna dan Allah Subhanahu wa taala ammama wa ammama menjadikan syariat Nabi Muhammad adalah untuk semesta, alamin semuanya. Untuk semua di sini adalah untuk malaikat juga. Jadi Nabi diutus untuk malaikat cuman tidak bukan diutus sebagai mendatangkan perintah-perintah taklif bukan tapi tasyrif. Tasriful intisab, merasa bangga malaikat sambung dengan paling mulianya Nabi. Jadi diutus juga Nabi Muhammad untuk para Nabi, tapi tidak ada taklif, tidak harus begini begitu. Sebab Nabi, malaikat sudah dapat tugas khusus dari Allah. Jin ya, manusia iya. Jadi Nabi dan diutus untuk semua. Kalau para Nabi itu diutus adalah untuk kaumnya. Walathamudha akhahum hud. Wa ila Samud akhahum. Jadi ada Nabi Hud diutus ke sini. Madyan Syuaib. Nabi Musa ke mana? Bani Israel. Semuanya begitu. Ada masing-masing. Tapi Nabi Muhammad. Wa arsalaka ila kafatan linnas. Aku menyuruh kamu wahai Muhammad untuk semuanya. Jadi kalau Nabi Muhammad untuk semesta. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad diutus hanya orang Arab saja, itu belum mukmin seperti yang kita sebutkan kemarin itu. Ada kelompok Yahudi namanya Aisyawiyah. Kelompok Aisyawiyah adalah kelompok Yahudi. Jadi ada Yahudi yang betul-betul menolak Nabi Muhammad mutlak. Ada sebagian Yahudi karena memang membaca di kitab suci mereka akan Nabi akan datang, Nabi akhir zaman. Percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan. Cuman mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad. Mereka tetap ikut agama mereka, agama Yahudi. Loh, kenapa kamu tidak ikut? Saya punya Nabi, Bani Israel saya itu. Nabi ku Nabi Musa. Adapun Muhammad, itu orang Arab. Ya, yang wajib patuh Muhammad, ya orang Arab saja. Kita kan punya Nabi, beda-beda. Maka orang semacam ini belum dianggap sebagai seorang mukmin. Belum dianggap sebagai seorang mukmin. Ini adalah kelompok Aisyawiyah, Yahudi Aisyawiyah. Baik. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Oleh kulit hitam, kulit putih, semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus untuk mereka semuanya. Baik. Wa ammama dan Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan bi'tsatahu. Bi'tsahnya Nabi. Nabi diutus untuk semuanya. Kemudian, karena syariat Nabi Muhammad syariat pemungkas, penutup syariat yang lalu, fasyaruhu la yunsakhu. Maka syariat Nabi Muhammad tidak ada yang menghapus. La yunsahu, tidak dihapus. Jadi syariat Nabi Muhammad selamanya tidak bisa dihapus. Bighairihi, oleh yang lainnya. Kalau syariat yang lainnya dihapus oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dahulu dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Nabi menghapus syariat yang terdahulu. Kita belum mendefinisikan Nabi ya waktu itu. Nabi adalah hamba yang diutus oleh Allah, diberi wahyu, tapi tidak untuk menyampaikan ke yang lainnya. Seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu, walam yu'mar bitablihi. Dzakarun hurrun ukhiya ilaihi walam yu'mar bitablihi. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan yang lainnya, itu Nabi. Selama ini definisi itu yang masyhur. Adapun Rasul, utusan Allah, adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, wa yu'mar bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Itu Rasul, utusan Allah. Nabi, ilmunya untuk dirinya. Wahyunya untuk dirinya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke yang lainnya. Adapun Rasul, utusan Allah, ilmunya untuk menyampaikan yang lainnya. Ini definisi yang pertama. Tapi sebagian para ulama mendefinisikan Nabi dan utusan sama. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Nabi juga demikian, definisi yang kedua. Ini juga indah ahli sunnah wal jamaah, bukan untuk yang lainnya. Jadi mereka mendefinisikan bahwasanya Nabi adalah dan Rasul sama. Yaitu sama seorang hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada yang lainnya. Cuman perbedaan antara Nabi dengan Rasul adalah, kalau Rasul itu syariat yang menghapus syariat Nabi sebelumnya. Dan kalau Nabi tidak menghapus, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, akan tapi tidak untuk menghapus syariat sebelumnya. Tapi kalau urusan Rasul, utusan Allah, syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Ini perbedaan. Menurut sebagian ulama, definisi tentang Nabi. Baik. Kalau Nabi Muhammad ada tersalah, apakah itu ke definisi yang pertama dan kedua masuk? Nabi mana Rasul dan Nabi yang jelas? Dan syariat Nabi Muhammad menghapus syariat sebelumnya. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan wahyu untuk disampaikan kepada yang lainnya. Adapun wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sudah kita bagi tiga. Kemarin ada yang wajib disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan, ada yang boleh disampaikan. La yunsakhu bi ghairi. Adapun syariat Nabi Muhammad tidak dihapus oleh syariat yang lain. Tidak ada syariat lagi setelah syariat Nabi Muhammad. Makanya bahayanya keyakinan akan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, dia bagaimana? Nabi mendapatkan wahyu. Termasuk membuat bukan Nabi tapi kayak Nabi. Membuat Nabi tapi tidak mengatakan Nabi tapi membuat orang-orang yang punya sifat-sifat kayak Nabi. Membuat manusia-manusia yang dikultuskan sebagai orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Lah ini kacau. Apakah istilahnya dengan ilham dan sebagainya, wahyu, atau sifat-sifat Nabi maksum? Maka disinilah kesesatan orang yang mengatakan ada imam-imam yang maksum, imam 12 yang maksum. Jadi kaum Syiah mengatakan ada kaum, oh ini bahaya. Memang mereka tidak mengatakan Nabi, tapi ini karena namanya maksum tidak akan salah. Jadi omongannya pasti benar dong. Kalau pasti benar ya sudah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran ya ditinggalin dong. Atau bagaimana? Hadis Nabi dibuang karena ini maksum. Ini bahaya juga. Makanya tidak mengatakan adanya Nabi setelah Nabi, tapi menjadikan manusia-manusia punya sifat-sifat khusus seperti Nabi. Tidak boleh. Tidak dihapus oleh siapapun syariat Nabi Muhammad. Hatta zamanu yunsahu. Bisa hatta zaman yunsahu. Sampai zaman ini berakhir. Sampai zaman ini berakhir kapan? Hari kiamat. Jadi ini adalah hatta zaman yunsahu, hatta zaman yunsahu. Jadi syariat Nabi Muhammad tidak ada yang menghapus. Sampai zaman ini sudah berakhir, yakni maksudnya dunia ini berakhir, tetap syariat Nabi Muhammad tidak dihapus. Bahkan di saat datang Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Isa datang tidak menghapus syariat dan tidak membawa syariat baru. Akan tapi Sayyidina Musa, Sayyidina Isa alaihissalam datang untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, ada riwayat Beliau pun akan menjadi makmumnya Imam Mahdi alaihissalam yang akan datang nanti insyaAllah. Jadi mereka adalah Sayyidina Isa menjadi umat Nabi Muhammad. Ini termasuk kebanggaan bagi Sayyidina Isa. Kebanggaan Sayyidina Isa. Nabi-nabi yang lain ingin jadi umat Nabi Muhammad tidak dikabul. Sayyidina Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Di saat Sayyidina Musa terkagum-kagum di dalam kitab suci yang Allah turunkan kepada beliau, dalam suhuf yang diberikan kepada beliau, di situ ada sekelompok kaum yang disanjung oleh Allah dengan segala kemuliaan. Serta merta Sayyidina Musa menginginkan semoga ini adalah kaumku, umatku. Tidak ada. Membaca di tempat lain cerita satu kelompok kaum yang sangat mulia. Sayyidina Musa setiap membaca kaum mulia itu, kaum yang hebat dahsyat itu, Sayyidina Musa mengangkat tangan dan berkata, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah jadikan itu umatku. Jadi itu adalah umatku. Begitu menemukan di lembaran yang lainnya keutamaan tentang satu umat. Lagi-lagi Nabi Musa mengatakan, Allahumma ij'alha min ummati, ya Allah jadikan itu umatku. Dijawab oleh Allah Jalla Jalaluh, dijawablah keinginan Sayyidina Musa dengan jawaban, la ya Musa, bukan. Itu bukan umatmu. Innaha min ummati Ahmada. Itu umat yang kau baca di dalam kitab sucimu itu adalah umatnya Nabi Muhammad akhir zaman. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Seketika itu Sayyidina Musa mengangkat tangan, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada, ya Allah jadikanlah aku umat Muhammad. Allah, Sayyidina Musa saja ingin jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tidak dikabul oleh Allah. Karena berlalu kisahnya. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam, termasuk kemuliaan doa Sayyidah Hannah, Nabi Isa menjadi seorang Nabi mulia, ulul azmi. Kemudian setelah itu apa? Kelak akan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. وَنَسْخُهُ لِشَرْءِ غَيْرِهِ وَقَعْيَا. Adapun syariat Nabi Muhammad menghapus syariat terdahulu, ada. Dihapus. Menghapus syariat terdahulu, ya terjadi. Hukum-hukum yang boleh pada umat terdahulu menjadi tidak boleh di umat Nabi Muhammad, ada. Tapi juga ada hukum-hukum yang diabadikan. Sehingga ada di dalam pembahasan usul fiqih ada satu judul yang besar, syar'u. Hal syar'u man qablana syar'un lana? Apakah syariat orang sebelum kami ini, kita ini adalah termasuk syariat kita? Syariat orang ulama terdahulu? Apa nabi terdahulu? Ini pembahasan. Jadi ada syariat terdahulu yang diabadikan. Syariat di sini adalah hukum-hukum syariat fiqih. Furu'. Kalau usul tidak akan berbeda. Usul tentang keimanan, akidah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada perbedaan. Tuhannya Allah. Malaikat Jibril juga dibahas di situ ada. Tidak ada perbedaan. Masalah akidah, keimanan, tidak ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang terdahulu. Akan tapi furu'us syariati, tentang hal-hal far'iyat, cara beribadah dan sebagainya, ada perbedaan. Ada cara sholatnya ulama atau umat terdahulu, ada cara puasa umat terdahulu, ada cara-cara ibadah umat terdahulu, ada yang dihapus, ada yang tidak dihapus. Khatman secara pasti harus kita yakini, itu terjadi. Bahwasanya syariat Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat Nabi terdahulu, wakok. Khatman secara pasti, dan terjadi memang. Adallallah, semoga Allah merendahkan siapapun yang, ini adalah maksudnya pengingkaran. Man lahu mana? Ada sebagian mengingkari syariat Nabi Muhammad tidak menghapus syariat. Nah, itu salah. Batil. Syariat Nabi Muhammad menghapus syariat umat terdahulu. Syariat Nabi terdahulu. Wa naskhu ba'din. Wa naskhu ba'di syar'ihi bil ba'di. وَنَسْخُ بَعْدِ شَرْئِهِ بِالْبَعْدِ. Adapun menghapus syariat Nabi Muhammad dengan sebagian syariat, hukum yang ada pada hukum yang dibawa Nabi Muhammad dihapus oleh nas yang lainnya, itu terjadi, namanya nasih mansukh. مَنَنْسَحْ مِنْ أَيَةٍ أَوْ نَسِيَنَّا تِبِخَيْرٍ مِثْلَ أَوْ مِثْلَ. Jadi ada, dan tidak ada yang mengingkari bahwasanya ada. Dalam Al-Quran ada yang masuk, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, apa hukum-hukum yang semula ada menjadi tidak ada. Ada nanti nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Ada hadis dihapus oleh Al-Quran. Ada Al-Quran dihapus oleh hadis. Ada hadis dihapus oleh hadis. Ada lagi nanti ada yang mansukh hukman, secara lafad dan hukumnya. Ada lagi nanti yang masuk hukman la lafdan, lafadnya masih ada tapi hukumnya tidak ada. Ada yang mansuh hukman la lafdan, hukumnya sudah tidak ada, lafadnya masih ada. Ada yang mansuh hukman la lafdan, yang dihapus secara hukum dan lafadnya ada. Ini adalah pembahasan dalam kitab usul fikih. Ada misalnya Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna. Itu nasihatnya. Adal walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan. Naam, wasiyatan wa li azwajihim mata'an ila al-hawl. Nah, ini kalau dulu hukum pertama adalah kalau ada seorang wanita ditinggal suaminya meninggal dunia itu suruh bertahan sampai 41 tahun. Ilal haul. Dihapus oleh tadi. Waladzina tawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhar wa asra. Berbeda hukumnya. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Makanya yang tidak faham Al-Qur'an, makanya ada orang kafir termasuk orang yang munafikin ingin membela Injil. Injil kan banyak pertentangan, berantem semua. Banyak orang ini. Akhirnya mencari Al-Quran. Ketemu Al-Quran. Bagaimana ini orang meninggal dunia sesaat untuk satu tahun, sesaat ke 4 bulan. Ini kan pertentangan. Sebab 4 bulan 10 hari tidak sama dengan 1 tahun. Ini menunjukkan Al-Quran juga sama dengan yang lainnya. Pertentangan dan sebagainya. Ya kasihan ente. Ente tidak ngerti hukum. Itu ada nasih mansuh. Nasih mansuh. Nasih yang berikut. Makanya nanti ada hujah tarjih. Bagaimana mempertemukan dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Sebab Al-Quran tidak bertentangan. Dan dengan hadis pun tidak bertentangan. Jika ada dua dalil yang bertentangan, nanti katailah, i'malud dalilaina awla min ilgai ahadihima. Jadi menggunakan dua dalil lebih bagus, lebih utama daripada menghapus salah satunya. Sehingga nanti ada masalah mutlak muqayyad. Takhsis dari am khos. Ini bahasan usul fikih. Kalau selagi masih bisa digabungkan, digabungkan. Selagi tidak bisa digabungkan, maka nanti masuk bab tarjih. Mana yang lebih diutamakan? Kekuatan tentang hujah dan dalil. Kalau sudah ditarjih tidak bisa, maka nanti ada nasih mansuh. Nasih mansuh yang dahulu dihapus oleh dalil berikutnya. Jadi itu umum dalam Islam, ada nasih mansuh, dan ini disepakati oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah khususnya, dan semua firqah Islamiyah. Kecuali ada satu orang yang mengingkari nasakh di dalam Al-Quran, dalam syariat, dalam Al-Quran. Al-Quran tidak nasakh. Dan anehnya orang akhir zaman coba mengikuti. Ya orang yang kita sebutkan tadi mengingkari nasakh. Masa ada ayat formalitas dan tidak faham itu nasakh itu. Tidak ada mengingkari istilah nasakh penghapusan dalam Al-Quran. Kecuali satu orang yang bernama Abu Muslim Al-Aswihani. Dialah pakar usul fikih dari kaum Mu'tazilah. Dia kepelajar dalam hal ini lalu mengatakan tidak ada nasakh di dalam Al-Quran. Setelah dilacak pun ternyata adalah mereka pun hanya beda mendefinisikan saja. Karena enggak mungkin dia tanpa mengatakan adanya nasakh dalam Al-Quran. Nasakh itu kan seperti menutup. Ini ditutup. Ada sesuatu cahaya ditutup oleh bayangan. Makanya ketutup. Lah nasakh ini adalah menghapus. Menghapus. Jadi hukum yang pertama ditiadakan, kemudian dipakailah hukum yang kedua. Itu nasakh. Cuman setelah dilacak, mereka itu sebetulnya sama mengakui adanya nasakh mansukh. Cuman pemahaman mereka yang berbeda. Jadi mereka mengatakan bahasanya, hukum ini berlaku sampai di sini, kemudian ada hukum baru lagi. Tidak ada penghapusan. Jadi ada masa berlakunya, expire gitu. Jadi ada hukum ini berlaku sampai ada datangnya nas ini. Setelah adanya nas ini, yang berlaku adalah nas ini. Yang dulu nas itu tidak dipakai. Yaitu nasakh mansukh yang dibahas oleh para ulama ini. Hanya mereka beda mendefinisikannya. Begitulah perbedaan. Akan tetapi secara umum bahwasanya tidak ada yang berbeda di dalam masalah nasih mansuh di kalangan para ulama, kecuali muncul satu alim kaum Mu'tazilah, Mu'tazili Usuli, yaitu namanya Abu Muslim Al-Aswihani. Abu Muslim Al-Aswihani, dia mengingkari nasih, dan memang pemahaman tentang nasih itu yang berbeda. Sehingga pada akhirnya pun bukan khilaf yang sesungguhnya, bisa kita kembalikan kepada makna kesepakatan. Semua meyakini, kesepakat bahasanya, ada nasakh mansukh di dalam syariat Nabi Muhammad SAW sendiri. Haji najis diperkenankan. Jadi memang nanti ini dibahas diulang-ulang di dalam kitab usul fikih, termasuk di dalam kalau kita belajar ilmu ulumul Quran. Nanti ada lagi pembahasan juga nasih mansuh, ilmu usul fikih, nasih mansuh. Ini termasuk keindahan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapapun yang tidak belajar syariat Islam secara benar, bunda langsung kepada Al-Quran, ya bingung dia, karena ada untuk istimbat hukum itu ada aturannya, sehingga termasuk bahasa yang menjadikan orang masuk dalam fitnah besar adalah selama ini yang gembar-gembor untuk kembali kepada sunnah dan kitab. Kembali kepada sunnah dan kitab, memang kita semua harus kembali kepada Quran dan hadis, semuanya, cuma caranya berbeda-beda. Orang awam tidak bisa langsung kembali kepada sunnah dan hal Quran. Orang awam kembali kepada ulama yang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cuman ini kalimatul haqqin urida bihal batil. Ini yang sok dengan sunnah-sunnah. Sehingga seolah-olah kita dijauhkan dari ulama. Sehingga suatu ketika di saat kita menghadirkan perkataan Subuki, Syafi'i, ajib. Ada satu orang dan katanya ustaz. Dia mengirim satu catatan kepada kami kan. Antum ini bagaimana? Kok selalu menyebut para ulama-ulama? Mana Rasulullah, mana Allah? Innalillah. Ajib. Mana Rasulullah, mana Allah? Kasihan benar dia itu. Memangnya ulama yang kita sebut tidak pakai Allah dan Rasulnya? Ada mengirim surat secara langsung. Tidak, kita berarti kasihan dia. Jadi maknanya kembali Allah dan Rasulnya itu gimana sih caranya? Kalau orang alim seperti Imam Syafi'i langsung pada Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi orang awam seperti kita langsung ke Al-Quran dan hadis Nabi, bingung. Nggak ngerti nasai mansoh, coba anak binger nanti. Langsung menemui ayat, langsung diamalkan. Oh, waladiyan yutawwanmi wa yadharun azwajah. Wasiatan azwajim matanil hul, wah iddahnya 1 tahun, ente keblinger. Ini langsung pada kitabullah, ada ayat yang lain lagi belum dibacain. Masyaallah, ini kasihan dia, ya yang kasihan dalam bahasa orang Jawa Timur sing waras ngalah lah ya sudahlah, kasihan mereka. Ya nunggu serius ya membuat kirim surat panjang dan cip. Kita menyebut Imam Subuki, Imam Subuki siapa? Imam Subuki, Imam Adz-Dzahabi mengatakan Allah seolah dalam bahasa sanjungan Allah tidak menciptakan manusia di dunia itu seperti Subuki. Di bahasanya, artinya menganggap Subuki orang paling hebat zaman itu. Imam Subuki. Kenapa? Paling taunya tentang Quran dan paling taunya sunnah Nabi. Makanya kalau kita nukil dari Subuki ya bukan satu yang salah. Mana Rasulullah, mana Allah? Subuki, Subuki. Syafi'i, Syafi'i. Ajib. Maksudnya dia hebat, pengen langsung kitabullah, sunnah Rasulullah. Kitabullah, sunnah Rasulullah. Coba ente saja langsung, ente yang katanya ustaz, lupakan perkataan Allah, hapus syarah-syarah hadis, hapus semuanya, ente kasih Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Suruh belajar sholat. Ketemu rukuk, gimana caranya, bulat. Sudahlah, tidak usah sombong. Lah. Makanya, kita ada tangganya. Karena kita orang awam, kita ngikut ustaz. Ya, ikut ustaz kampung kita. Mau ketemu langsung ke Imam Syafi'i terlalu jauh di sana. Ustadz kampung kita belajar dari ustadz yang lebih alim lagi. Dan begitu seterusnya sampai kepada orang yang betul-betul ngerti dalam ilmunya. Ini orang kampung dia cari langsung ada ustadz. Ustadz ngomong ustadz, mana dalilnya ustadz? Mana dalilnya? Ente tahu dalil? Bahasa Arab aja nggak ngerti kan tanya mana dalilnya. Akhirnya orang ngomong Arab saja dianggap dalil nanti. Orang bahasa Arab kan pinter ngomong, orang ngerti bahasa Arab kan bisa ngomong Arab. Orang awam pakai Arab langsung datu ngomong aja pakai Arab, ini dalilnya. Oh iya, alhamdulillah ada dalilnya. Bukan dalil itu. Itu saya ngomong bahasa Arab, ngerti enggak coba? Orang awam bisa dibohongin nanti. Paling enak adalah kembali kepada ulama. Maka dari itu ini termasuk ini masalah nasih mansuh, takhsis khas, mutlak muqayyad, ada taqyid di situ. Nanti ada pembahasan usul fikih yang panjang lebar dan itu adalah tugasnya para ulama. Makanya sangat sangat ceroboh kalau ada orang mengatakan kita harus apa namanya? Kembali kepada Al-Qur'an. Iya, kembali wajib kepada Al-Qur'an dan hadis. Itu yang cuma caranya kembali itu harus ada aturannya. Yang tidak mengerti tanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengerti, maka kalian harus bertanya yang mengerti. Dan ini terjadi mulai dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mufti dari sahabat Nabi dari ribuan orang hanya terbukti beberapa puluh saja. Bahkan tidak sampai 100 mufti sahabat Nabi SAW. Yang lain adalah awamnya para sahabat Nabi. awam yang bekerja di ladang, bekerja di ini. Mereka kalau tanya, mereka menanggap langsung pada Al-Quran hadis Nabi. Dan disepakati dari masa ke masa. Jadi mereka orang awam banyak. Jadi yang belajar dengan Nabi pun hanya beberapa orang, dan itu akan menjadi penerusnya Nabi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah itu. Ulama-ulama, beberapa puluh saja menjadi mufti-mufti. Yang lain bagaimana? Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak tahu, ya itulah taklid bahasa kita saat ini. Ada macam-macam model manusia, dan begitulah dunia. Nanti baru di surga seragam nanti. Rasulullah masuk surga seragam. Tapi ingat, perbedaan tidak boleh orang saling merendahkan, mencaci, dan mengolok. Tapi masalahnya, sebagian orang sedikit berbeda saja, lidahnya tajam untuk mengolok yang lainnya. Na'udzubillah. Kita punya akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, menjaga akidah, keyakinan, dan juga ada aturan bagaimana kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jangan diumbar orang dengan cara-cara yang salah. Jangan diberi petunjuk dengan cara yang salah. Nanti meninggalkan ulama, tidak sampai kepada Al-Quran. Itulah cara iblis mengeluarkan kita dari syariat Nabi SAW. Sehingga alangkah banyaknya orang awam sekarang ini, kami tidak akan mau mengamalkan satu amalan kecuali saya tahu dalilnya. Kalau dia tidak ketemu dalilnya, akhirnya tidak bisa mengamalkan semuanya. Ini musibah besar. Kita ikut para ulama, selesai. Hujahmu adalah apa yang dikatakan para ulama. Adapun kalau ulama berbohong, urusannya dengan Allah. Kita akan selamat kalau kita ikut ulama. Dan ulama, alhamdulillah, mereka hujah. Imam Syafi'i menghafalkan hadis-hadis, punya Al-Quran, segala macam. Mereka berhujah. Dengan dalil yang jelas. Bukan main-main. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan nanti bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wansurna wa la takhlurna. Wa afina wa la tumridna. Wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami kekuatan iman. Ya Allah, iman, iman. Jaga iman kami. Jaga akidah kami. Keyakinan kami. Jauhkan kami dari akidah-akidah yang kumurkai. Yang tersesat dari saudara-saudari kami, kembalikan, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kasih dan Maha Tahu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, para santri, para murid-murid kami. Ampuni mereka, berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Jangan Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.